الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبناء الطلبة رحمني ورحمكم الله segala bentuk pujian hanya kita berikan kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang telah Allah berikan, Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, yang Nabi menyebutnya adalah taman-taman surga, yang di sana para malaikat membentangkan sayap-sayapnya, dan itu semua diberikan kepada mereka yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang keenam, hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada hadis keenam beliau menyebutkan tentang sifat-sifat yang mulia. Beliau menyebutkan siapa itu muslim. Beliau juga menyebutkan siapa itu orang yang berhijrah. Siapa itu mukmin? Siapa itu orang yang berjihad? Walhamdulillah telah kita bacakan kalam dari para ulama mengenai hal tersebut. Insyaallah pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'atan di dalam matan Jawami'il Akhbar. Beliau menyebutkan hadis an Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr. Radhiyallahu anhuma qala. Beliau berkata, Abdullah bin Amr, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasul, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan arba'un. Empat perkara man kunna fihi kana munafiqan khalisan, yang barang siapa empat perkara ini ada pada dirinya, barang siapa yang empat perkara ini ada pada dirinya, kana munafiqan khalisan, maka orang tersebut adalah munafik khalisan, murni kemunafikannya. Munafik yang murni kemunafikannya. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, dan barang siapa kanat fihi, yang pada dirinya khoslatun minhunna, hanya memiliki satu dari empat perkara tersebut, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka orang tersebut memiliki salah satu sifat minan nifaq, dari kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia tinggalkan. Rasul menyebutkan ada empat perkara yang ketika empat perkara tersebut ada pada manusia, maka manusia tersebut, orang tersebut disebut munafik khalisan, yang murni. Namun kalau pada diri orang tersebut hanya ada salah satu sifat dari keempat sifat yang Nabi sebutkan, menunjukkan orang tersebut pada dirinya ada sifat kemunafikan, sampai hilang kemunafikan tersebut, sifat tersebut ada padanya. Kalau masih ada pada dirinya, maka dia masih disebut munafik, masih disebut orang yang memiliki sifat munafik. Apa empat sifat tersebut, empat perkara tersebut? Nabi sebutkan, idza tumina khana. Yang pertama, idza tumina khana, ketika dipercaya khana, dia berkhianat. Yang kedua, wa idza haddatsa kadzaba. Perkara kedua, perkara kemunafikan, yaitu ketika berbicara haddatsa kadzaba, berdusta, berbohong. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara. Yang ketiga, ketika berjanji ghadara, dia mengingkari. Adapun yang terakhir Nabi sebutkan, wa idza khasama fajara. Yang terakhir, ketika dia berselisih. Fajara, curang. Ketika terjadi perselisihan, persengketaan, dia curang. Inilah empat perkara yang dimana ketika empat perkara ini ada pada manusia, keempat-empatnya ada pada satu orang, maka orang tersebut orang yang munafik, murni kemunafikannya. Namun kalau seandainya dia tidak memiliki keempat perkara ini, hanya memiliki satu, dua, maka dia memiliki kemunafikan juga di dalam dirinya, biarpun tidak murni, tidak ada keempat-empatnya. Yang pertama adalah khianat. Yang kedua berdusta. Yang ketiga mengingkari janji. Adapun yang keempat adalah curang. Ketika berselisih, dia curang. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membacakan penjelasan yang disebutkan oleh para ulama, sebagaimana biasanya ketika kita melewati hadis yang baru, kita coba sebutkan sedikit biografi, terjemah dari perawi hadis tersebut. Hadis yang ketujuh ini, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il Al-Qurashi Al-Sahmi. Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il Al-Qurashi Al-Sahmi. Beliau memiliki kunyah Abu Muhammad. Abu Muhammad. Ibu beliau bernama Riyatah. Riyatah, atau sebagian membaca Riyatah. Riyatah atau Riyatah. Bintu Al-Hajjaj bin Munabbih. bintu Al-Hajjat bin Munabbih. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang menarik dari beliau ini, beliau memiliki orang tua yang namanya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As, beliau juga merupakan sahabat Nabi. Sahabat Nabi, ahli diplomatik pada masanya, jago beliau. Namun Abdullah ini lebih dahulu Islam, lebih dahulu masuk Islam ketimbang orang tuanya, Amr bin As. Bahkan beliau, Abdullah, pernah berhijrah terpaut dengan orang tuanya hanya 12 tahun. Ada sebagian menyebutkan 13 tahun. Artinya Amr bin Al-As ini beliau menikah pada usia muda. Disebutkan beliau menikah umurnya baru 11 tahun. Umurnya 11 tahun, ketika umurnya menginjak 12 tahun, pendapat yang lain menyebutkan 13 tahun, lahir anaknya ini, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan ini memang kebiasaan Arab. Sejak dahulu, mereka menikah pada usia muda. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Amr beliau memiliki kebiasaan yang baik. Ada sebuah kebiasaan yang senantiasa beliau kerjakan. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan jangan sampai Abdullah ini meninggalkan kebiasaan tersebut. Abdullah bin Amr beliau berkata, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu, kata Abdullah bin Amr, aku menulis kulla syai'in, segala sesuatu. Aku menulis segala sesuatu asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan beliau senantiasa menulis, Abdullah bin Amr, apa yang beliau dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menulisnya. Kebiasaan yang mulia, bahkan telah terjadi pada zaman sahabat. Apa tujuannya? Uridu hifzahu, karena aku ingin menghafalnya. Beliau tidak langsung menghafal apa yang didengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau menulis terlebih dahulu, kemudian beliau menghafal apa yang beliau tulis. Karena terus-menerus beliau melakukan kebiasaan ini, apa yang keluar dari mulut Nabi alaihi salatu wasalam beliau tulis. Apa yang beliau dengar dari lisan Nabi alaihi salatu wasalam beliau tulis. Sampai hal ini diketahui oleh kaum Quraisy. Waqalu, mereka pun berkata, kaum Quraisy yang mendengar kebiasaan Abdullah bin Amr senang menulis apa yang dia dengar dari Nabi alaihi salatu wasalam, semua ditulis. Maka kaum Quraisy pada saat itu berkata, atatubu kulla syai'in tasma'uhu, apakah engkau menulis kulla syai'in, segala sesuatu, tasma'uhu, yang engkau dengar, maksudnya yang engkau dengar dari Rasulullah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun, padahal Rasul Nabi Muhammad adalah manusia, sama seperti kita. Rasulullah manusia. Jadi merasa aneh kaum Quraisy ketika Abdullah senantiasa menulis apa yang dia dengar dari Rasul alaihi salatu wasallam. Ditanyakan oleh kaum Quraisy, apakah engkau mendengar apa, apakah engkau menulis apa yang engkau dengar dari Rasulullah? Wa Rasulullah basyarun, dalam keadaan Rasulullah adalah manusia biasa sepertimu. Yatakallamu fil ghadabi war ridha, yang mana sifat manusia ketika dia berbicara, fil ghadabi war ridha, terkadang dia marah, terkadang dia ridha. Sifat manusia ketika berbicara tiba-tiba marah, atau sebaliknya dia ridha, senang. Akhirnya ketika manusia marah akan keluar hal-hal yang jelek, tentunya hal-hal yang kurang baik. Makanya ditanyakan, suatu keanehan menurut kaum Quraisy ketika Abdullah menulis apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika mendengar hal tersebut, Abdullah bin Amr mengatakan, fa'amsaktu, aku pun berhenti menulis. Fa'amsaktu anil kitab, aku pun berhenti menulis. Tidak lama kemudian beliau mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau merasa tidak nyaman, yang kebiasaannya menulis apa yang keluar daripada Nabi alaihi salatu wasalam, namun karena mendengar khabar yang disebutkan oleh para orang-orang Quraisy pada saat itu, beliau pun meninggalkan kebiasaan baiknya, tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Kemudian beliau menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy, bahwa Rasul adalah manusia biasa, beliau bisa marah, beliau bisa ridha. Ditanyakan oleh Abdullah, apakah aku tulis Rasulullah apa yang keluar dari lisanmu, padahal engkau adalah manusia, bisa jadi engkau marah, bisa jadi engkau ridha. Namun kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menunjuk bibirnya, menunjuk bibirnya dengan jarinya. Seraya Rasul mengatakan, uktub, tulislah, jangan berhenti. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku biyadih, di tangannya. Ma yakhruju minhu, apa-apa yang keluar dari ini, lisan Nabi, illal haq, tidak keluar kecuali kebenaran, kata Nabi. Apa yang keluar dari lisan Nabi adalah kebenaran, wahyu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hanya saja Rasul itu mengucapkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Berbeda dengan kita, biarpun sifat Nabi sama seperti kita, sifat manusia, namun apa yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam itu semuanya kebenaran. Berbeda dengan apa yang keluar dari lisan kita. Makanya apa yang kita dengar dari sabda-sabda Nabi, jangan malas untuk menulis. Kita mendatangi majelis ilmu, jangan malas untuk menulis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan lebih dari 5000 hadis. Namun apa kata Abu Hurairah? Perkataan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Abu Hurairah, "Ma min ashabin Nabi ahadun akthar hadisan anhu minni." Tidak ada seorang pun, kata Abu Hurairah, dari kalangan sahabat Nabi, aksar hadisan minni, yang lebih banyak meriwayatkan hadis ketimbang diriku. Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5000 hadis, namun beliau menyebutkan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang lebih banyak hadisnya ketimbang beliau. Beliau lanjutkan, illa ma kana min Abdillah bin Amr, kecuali apa-apa yang ada pada Abdillah bin Amr. Artinya tidak ada satupun sahabat Nabi yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah, dari Nabi, kecuali Abdullah bin Amr. Pengakuan Abu Hurairah, beliau lebih banyak hadisnya ketimbang seluruh sahabat Nabi, kecuali Abdullah bin Amr. Menurut Abu Hurairah, Abdullah bin Amr lebih banyak hadisnya ketimbang beliau. Kenapa? Li'annahu kana yaktub wala aktub. Karena dahulu Abdullah bin Amr yaktub, menulis. Wala aktub, aku tidak menulis. Abu Hurairah tidak menulis apa yang beliau dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, langsung beliau hafal. Dhabtus sadr istilahnya, langsung beliau hafal. Adapun Abdullah bin Amr tidak. apa yang beliau dengar dari Nabi, beliau tulis. Beliau bermulazamah duduk di hadapan Nabi, mendengar Rasul berbicara, beliau tulis apa yang keluar dari lisan Nabi. Yang tujuannya, beliau ingin menghafalnya. Berbeda dengan Abu Hurairah, langsung menghafal. Luar biasa memang kekuatan beliau dalam menghafal. Ada di antara ulama yang model hafalannya demikian, tidak menulis, langsung menghafal. Namun tidak sedikit yang mereka menulis terlebih dahulu, kemudian menghafal. Sampai-sampai Abdullah bin Amr, beliau ini dipuji oleh Abu Hurairah karena banyak, lebih banyak riwayat hadisnya ketimbang beliau. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr, beliau menulis dahulunya, sedangkan Abu Hurairah tidak menulis. Oleh karenanya, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah bosan ketika kita menghadiri majlis ilmu untuk menulis apa yang kita dapati dari faedah-faedah. Bisa jadi di kemudian hari, dikarenakan faedah tersebut bisa menghilangkan kejahilan, bisa menghilangkan kegalauan mungkin yang ada pada diri-diri kita. Tidak lain disebabkan karenanya, karena ada tulisan tersebut. Ahabati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ketujuh ini, hadis yang disebutkan oleh Syekh, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, di sana menyebutkan tentang pondasi terbesar tentang sebuah kejelekan. Asasus syarr, pondasi yang paling besar dari kejelekan, yaitu an-nifaq. Pondasi terbesar dari kejelekan yaitu an-nifaq, kemunafikan. Disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, annan nifaq fil lughati, adapun nifaq, kemunafikan, fil lughati, secara bahasa dapat diartikan al-khida', penipuan. Kemunafikan secara bahasa bisa disebut penipuan. Wal makar, dan makar. Wa huwa ay yuzhira al khayra wa yubtina asyarr, yaitu dia menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Inilah kemunafikan. An-nifaq, kemunafikan, di dalam syariat dibagi menjadi dua. An-nifaq, kemunafikan, di dalam syariat dibagi menjadi dua. Yang pertama, an-nifaq al-akbar al-i'tiqadi. Kemunafikan yang terbesar, yaitu kemunafikan kepercayaan i'tiqadi, tentang kepercayaan. Adapun yang kedua, yaitu an-nifaq al-asghar al-amali, yaitu kemunafikan kecil secara amalan. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemunafikan yang besar, yaitu kemunafikan yang seseorang menampakkan keislaman ketika di tengah-tengah masyarakat, dia menampakkan keislaman. Kemunafikan al-i'tiqadi, kemunafikan yang besar, al-akbar al-i'tiqadi, yaitu seseorang menampakkan Islamnya, namun dia menyembunyikan kekufurannya. Nifaq model pertama ini, an-nifaq al-akbar al-i'tiqadi, wa hadhan naw'u nifaq yang semacam ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, dari agama secara keseluruhan. Ketika seseorang menampakkan dirinya Islam, namun ternyata di hatinya dia menyembunyikan kekufuran, maka ini dimaksud dengan sifat al-akbar al-i'tiqad, kemunafikan yang besar secara keyakinan, kepercayaan. Nifaq yang model ini mengeluarkan pelakunya dari agama secara keseluruhan. Artinya orang yang beramal sebagaimana yang kita sebutkan, menampakkan Islamnya, namun hatinya ini penuh dengan kekufuran, maka orang tersebut keluar dari keislaman, keluar dari agama secara keseluruhan, tidak dianggap lagi orang tersebut dalam koridor Islam, dalam luang lingkup Islam. Dia telah keluar dari keislaman. Apa contohnya? InsyaAllah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.